banyak sekali asap itu. Lalu kemudian saya bilang, apa ini? Kata keluarganya dan teman-temannya, ini terjadi dari semenjak kami masukkan istrimu di kuburan 2 minggu lalu. Setiap hari keluar asap. Setiap hari, kami juga gak tahu apa. Kata suaminya apa? Demi Allah, saya tidak tahu dari istri saya ini kecuali kebaikan. Orangnya baik sekali. Patuh pada suami, sholatnya terjaga, puasanya terjaga. Gak mungkin ini keburukan. Pasti Allah tunjukkan kebaikan. Dia bilang, lalu tergeraklah hati saya dari mukmin untuk menggali kuburan istri saya. Waktu saya gali, saya temukan anak saya ini berada di bawah rahim istri saya yang sudah mati. Gitu kan? Ada di situ, hidup. Dan terdengar suara, dia bilang, saya tidak tahu dari mana yang berbunyi, wahai fulan, dipanggil namanya orang ini, wahai fulan, ambillah anakmu yang kau telah jadikan amanah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Amir Mu'minin menangis, Umar dan orang ini menangis sambil berkata, wahai Amir Mu'minin, demi Allah, saya sangat yakin kalau seandainya waktu itu saya juga memegang pundak istri saya dan saya katakan, ya Allah, saya amanahkan istri saya. Saya pegang tembok rumah saya dan saya katakan, saya amanahkan tembok rumah ini, Amir Mu'minin. Ya Allah, maka saya yakin istri saya masih Allah panjangkan umurnya. Tapi ya Amir Mu'minin, saya cuma mendoakan anak saya dan inilah anak saya yang Anda anggap unik tadi itu. Maka ini pelajaran juga besar. Bagaimana kita bisa ambil bahwasanya orang melibatkan Allah Azza wa Jalla dalam segala kehidupannya, gitu kan? Nah, ini sangat bermanfaat. Selalu berdoa, ya Allah, saya mengamanakan istri saya, anak saya, diri saya, harta saya, ilmu saya, apa yang saya milikin kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu ini bermanfaat buat kita dan Allah memberkahi majlis kita ini dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tambahan di dalam timbangan amal kita. Saya akan baca pertanyaannya. Apakah benar cerita atau riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya secara sadis atau kubur hidup-hidup? Ini khilaf di antara ahli sejarah tentang kesahihannya. Tapi ahli sejarah umumnya mengangkat kisah ini. Ahli sejarah umumnya mengangkat kisah ini. Dan memang kisah ini sebenarnya karena umumnya diangkat oleh para ulama sejarah, gitu kan? Dianggap sebuah kisah yang sahih dan itu bukan aib bagi Umar bin Khattab karena masa jahiliyah. Kita tahu tadi banyak dinukil kisah tentang Umar yang memang perilakunya sangat buruk di masa jahiliyah, gitu kan? Ada riwayatnya bunyinya begini. Sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama mendhaifkannya, yang menganggap tidak mungkin karena ditolak secara akal, gitu kan? Bukan ditolak secara riwayat karena ini cuma sebuah athar. Athar itu berarti dibawa daripada hadis ya dan sunnah Nabi. Ini mah athar itu dinukil dari para sahabat dan tabi'in. Maka dari dalam sebuah athar dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu di zaman khilafahnya pernah duduk ya, pernah duduk sambil beliau kadang-kadang menangis ya, kadang-kadang beliau tertawa. Maka datanglah beberapa temannya bertanya mengatakan, wahai Amir Mukminin, ada apa? Kadang-kadang Anda nangis, kadang-kadang Anda tertawa. Kata Umar bin Khattab, kalau sebab saya menangis, dulu di zaman jahiliyah kami sangat membenci anak perempuan. Ya, sampai-sampai kalau ada seseorang dari kami yang lahir anak perempuannya, maka dia merasa malu, aib ya, bagi dia. Dia menahannya dalam kondisi dia merasa aib. Sampai saya pernah memiliki anak perempuan dan saya mempertahankannya sampai umur 6 tahun dalam kondisi saya merasa tertekan. Maka waktu itu karena merasa malu, berat, saya pun membawanya ke padang pasir lalu saya menggali dan menguburkannya. Itu yang terjadi. Tapi masalah sadis itu Allahu a'lam. Tapi jelas beliau menguburkan anaknya sebagaimana perilaku orang-orang Quraisy zaman itu. Lalu dia bilang, kenapa? Kalau kenapa saya tertawa? Dia bilang, kami di zaman jahiliyah dulu di Mekah. Ini pantas dikatakan zaman jahiliyah karena kebodohan luar biasa pada saat itu. Umar bin Khattab ceritakan. Beliau mengatakan, kalau di masa jahiliyah dulu, kami diharuskan ya oleh ini pemahaman dinukil dari Amr bin Luhai, salah satu penyebab masuknya berhala di Jazirah Arab yang mengubah agamanya Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar dan dia memikulnya sementara atau karena panasnya api neraka. Dialah yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Dan Amr bin Luhai pertama masukkan patung-patung di Mekah untuk disembah, sampai akhirnya keluarlah keputusan setelah dia meninggal yang berkembang terus di Mekah, orang-orang yang mau menyembah berhala ya, harus membeli patung dari Mekah atau patung itu harus dibuat dari batu Mekah, dari benda dari Mekah. Maka Umar bin Khattab berkata, satu waktu saya keluar dari Mekah, perjalanan ada hajat saya keluar, kemudian saya lupa membawa patung dari Mekah. Di tengah jalan saya ingin berdoa minta sama Tuhan saya, enggak ada Tuhan, enggak ada batu, enggak bawa. Ada batu berserakan sih tapi bukan dari Mekah, harus dari Mekah. Dia bilang, saya tidak temukan dari Mekah yang bisa saya buat patung kecuali makanan saya yang waktu itu dari kurma. Saya buatlah kurma tersebut, ditempel-tempelin sampai menjadi seperti patung, lalu saya sembah. Selesai saya sembah Tuhan saya tersebut, saya lapar, lalu saya potong kepalanya dan saya makan. Nah, inilah sebabnya kenapa Umar Al-Khattab mengatakan beliau tertawa. Jadi ini riwayat, saya katakan kalau kita kembali kepada buku-buku sejarah yang klasik ya, yang lama dulu, yang memang dinukil dari zaman dulu, itu memang ini diangkat oleh para ahli sejarah. Benar atau tidaknya itu hanya sebuah asar, dalam arti kata kalaupun benar tidak berpengaruh kepada ke fadilah Umar, karena ini terjadi di zaman jahiliyah. Ya, di zaman jahiliyah. Ustaz, benarkah kisah seorang Umar bin Khattab di masa sebelum masuk Islam pernah membunuh? Ini sudah dalam sholat yang dua rakaat, mana yang lebih afdal, duduk iftirash atau duduk tawarruk? Ustaz sendiri pakai yang mana? Ini bab sholat sebenarnya ya, jangan ditanya di sirah. Baik, duduk iftirash adalah duduk yang farash, itu artinya menduduki telapak kaki kiri dengan bokong kita, namanya iftirash. Farash artinya orang Arab mengatakan firash itu tempat tidur untuk terlentang, karena telapak kaki itu dipakai duduk gitu kan, dipakai seperti orang sedang istirahat. Kalau tawarruk diambil dari kata-kata warak yang berarti bokong, artinya pantat kita didudukkan di tanah. Ya, jadi kalau antum satu waktu terlintas duduk iftirash, ingat aja farash itu adalah didudukin, berarti didudukin telapak kaki kita. Kalau warak berarti diambil dari kata-kata tawarruk, dari kata-kata warak yang berarti bokong yang didudukkan di tanah. Kalau masalah ini khilaf diantara Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, beranjak daripada hadis yang dihasankan dan disohikan oleh sebagian ulama, ada yang menghasankan, ada yang mensohikan, yang berbunyi Nabi SAW setiap kali mau salam duduknya tawarruk. Setiap kali mau salam duduknya tawarruk, jadi duduknya bokong yang dibawa setiap kali mau salam ya. Artinya dari riwayat ini, mau satu rakaat kah, mau dua rakaat kah, mau tiga rakaat, mau empat, misalnya witir satu rakaat, sholat subuh dua rakaat, sholat maghrib tiga rakaat misalnya, atau sholat duhur empat rakaat, pokoknya duduk ya untuk salam, maka duduknya tawarruk. Imam Syafi'i berpegang pada ini. Dan ini riwayat yang bisa dipegangin. Jumhur ulama, diantara Imam Ahmad yang dominan di sini, rahimahumullah semuanya, beliau berkata, ada hadis yang berbunyi, Nabi SAW, ya, kalau duduk dua rakaat, maka duduknya iftirash. Hadis itu bunyinya begitu. Nabi SAW kalau duduk dua rakaat, duduknya iftirash. Maka Imam Ahmad mengatakan, riwayat ini memberikan penjelasan, dua rakaat itu salam atau tidak, duduknya iftirash. Dan didukung oleh jumhur ulama, Imam Malik, Imam Hanifah juga mengatakan bahwasanya ya, setiap sholat yang dua rakaat ke bawah, dua rakaat, satu rakaat seperti subuh dan witir, maka duduknya iftirash. Tapi dua rakaat ke atas, tiga rakaat kayak maghrib, rakaat keempat, duduknya tawarruk. Ini kurang lebih saya nukilkan khilaf diantara ulama tentang masalah ini. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah menggabungkan keduanya, mengatakan boleh seseorang mencoba ini dan mencoba itu. Ya, dalam arti kata karena dua-dua memiliki riwayat yang benar. Saya Rafa, anak kelas 2 SD di Bogor, mau tanya, apakah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah? Jawabannya tidak. Nabi SAW tidak hijrah ke Habasyah, tapi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Berapa lama hijrah ke Habasyah? Kalau perjalanan ke Habasyah, itu khilaf ahli sejarah tentang waktunya. Tapi perjalanan yang ditempuh oleh para sahabat dari Mekah ke Jeddah dulu, ke pelabuhan, dan itu ditempuh sekarang dengan 1 jam perjalanan, kalau dulu itu ditempuh 1/4 hari. Ya. Jadi 1 hari 24 jam dibagi kurang lebih 8 jam perjalanan sekarang. Kemudian mereka menaik kapal, dan kapal ini tidak pernah disebutkan kepada kita tentang waktu ke negeri Habasyah. Intinya sahabat sudah tiba di sana. Dan mereka tinggal di sana itu cukup lama, ya, cukup lama, berbulan-bulan. Tapi juga sama tidak dinukil kepada kita dalam riwayat sahih berapa jumlah pasnya. Tapi mereka berbulan-bulan karena mereka tidak kembali ya ke Mekah kecuali setelah sujudnya orang-orang Quraisy. Pada saat mereka mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat Ka'bah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca ayat tentang sujud. Lalu semua orang Quraisy tiba-tiba sujud pada saat itu. Sampai orang yang tidak mampu pun sujud, itu mengambil debu dan menaruh ya debu di kepalanya. Kemudian dia mengatakan, ini cukuplah buat saya karena saya juga sujud. Karena ada firman Allah SWT, saya tidak terlintas sekarang ayatnya. Anda bisa kembali ke materi saya, Sirah Nabawiyah, saya sampaikan tuh surah apa dan ayat apa masalah itu. Berapa Nabi utusan Allah? 124 ribu orang. Dalam hadis sahih disebutkan oleh Al-Hakim ya, dalam Mustadrak, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Nabi itu diutus oleh Allah 124 ribu orang, diantaranya 313 rasul. Apa hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW kalau makanan ya, kalau makanan kambing dan domba. Ya, sebagaimana dinukil dalam hadis Bukhari, Nabi SAW paling gemar dengan paha kambing. Dan beliau paling gemar kambing itu kalau dibakar. Ya, pernah dikatakan Umar bin Khattab berkata, aku pernah masuk di rumah Nabi SAW, kemudian aku temukan beliau sedang menarik daging itu dari tulang pahanya. Ya, jadi itu dinukil. Nabi SAW paling gemar memakan, kalau makanan ya. Tapi bukan berarti Nabi SAW tidak pernah makan daging lain, karena beliau pernah memakan daging unta. Gitu ya. Kemudian kalau hewan tunggangan, yang Nabi SAW paling gemar adalah kuda, yang adalah kuda. Ya, beliau punya kuda yang beliau berikan nama, gitu kan? Beliau pelihara, gitu, kuda itu beliau gunakan dalam peperangan. Lalu datang setelahnya unta. Nabi SAW memiliki unta, dan unta ini biasanya beliau gunakan untuk keluarganya. Dan itu dipegang oleh seorang supir Nabi SAW. Ya, kalau kita bahasakan sekarang itu namanya Anjasyah. Anjasyah ini selalu memegang tali kekangan unta Nabi SAW yang memang di atasnya ditaruh sebuah kotak yang bisa didudukin oleh para istri Nabi SAW. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan pada saat Anjasyah melantunkan atau istri-istri Nabi SAW naik di atas kotak itu, lalu dilantunkanlah suara. Anjasyah ini punya suara yang bagus sekali. Kalau dia mau menenangkan unta supaya bisa duduk, maka dia lantunkan syair-syair atau lantunan syair yang indah. Unta ini karena nyaman mendengarkan suara Anjasyah, maka dia menggoyangkan untanya. Maka goyanglah kotak yang ada di atas unta tersebut, sementara istri-istri Nabi lagi ada di atas itu dua atau tiga orang. Lalu kemudian pada saat itu, Nabi SAW melihat dan khawatir istri-istrinya terjadi sesuatu, maka beliau berkata, mahlan ya Anjasyah, mahlan bil kawrir ya Anjasyah. Hati-hatilah dengan botol-botol kacaku wahai Anjasyah. Jadi kuda, kemudian beliau juga menyukai unta, tapi kuda yang difavoritkan oleh Nabi SAW. Ustaz, bagaimana sikap Umar bin Khattab terhadap tindakan diskriminasi yang terjadi di kalangan rakyat yang ia pimpin? Boleh langsung menghukum, gitu kan? Ada yang salah, sebenarnya kita sudah sampaikan kisah kan? Nah, apa saja yang terjadi di masa beliau yang salah, langsung beliau hukum. Yang benar langsung didukung, gitu kan? Beliau pernah melempar sebuah kerikil kecil ke arah seseorang yang sedang mengangkat suaranya di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baliklah dia mengatakan, waktu saya balik saya melihat Umar bin Khattab, lalu saya bertanya, kenapa Amir Wanda lemparin saya batu? Kata Umar bin Khattab, kalau kalian bukan penduduk Madinah, kalau kalian penduduk Madinah, maka saya akan cambuk kalian, karena kalian sudah melakukan hal-hal yang kalian sudah mengangkat suara kalian di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak kasus-kasus sebenarnya ya, banyak kasus-kasus, misalnya ada perampasan hak, maka Umar bin Khattab mengambilnya secara paksa, mengembalikannya, gitu kan? Dan beliau pernah mengatakan dalam statementnya, semua orang yang lemah di antara kalian akan kuat di hadapanku. Apa benar ada riwayat yang menyatakan bahwa seseorang itu akan mengetahui atau merasakan adanya tanda-tanda kematian pada dirinya 40 hari sebelum ia meninggal? Ini enggak ada hadisnya. Ya, enggak ada hadisnya, dan sebagian ulama masukkan dalam hadis maudhu di karang-karang bahwasanya orang kalau mau meninggal bisa mengetahui 40 hari sebelumnya. Ini tidak ada sama sekali, Allahu a'lam. Apakah benar kisah Umar yang pernah ngirim surat kepada Sungai Nil yang mengatakan sungguhnya kami sedikit, ya, sedikit pun tidak membutuhkan. Sudah saya jelaskan tadi. Ya. Ini hadisnya jelas tadi dan riwayatnya juga sudah saya sampaikan. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk ya, rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum gitu kan, dan dijadikan sebagai obat, dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasir ini semuanya kering, kering memang, dan berduri, jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali gitu kan. Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang, dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau, baru dia menghirup minum air tersebut. Gitu kan? Kalaupun di Madinah diberikan makan, biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara, diberikan makan kurma, maaf. Dan ini ya dinukil, sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas, terlepas daripada itu, memang ada hadis Nabi SAW, hadis sahih berhubungan dengan masalah itu. Kalau Anda lagi umroh, kalau misalnya travelnya bisa, itu kalau saya kemarin bimbing umroh itu, bisa diminta ke supirnya menuju ke wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat perjanjian dulu antara muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW keluar dengan 1400 orang untuk haji, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Hudaybiyah dekat antara Mekah ke Jeddah. Di situ memang di pinggir jalan semuanya, ya banyak orang punya peternakan unta, dan mereka menjual di pinggir jalan susu unta dengan kencingnya, disebelahkan gitu, dijual. Kalau tidak salah dijual 3 real atau 5 real satu botol, satu botol air mineral itu ya. Seorang muslim dieksekusi, apakah dosanya hapus? Iya, terhapus. Kalau dikisos ya maksudnya, kalau dipotong tangannya, dosa mencurinya sudah hilang. Kalau dipenggal lehernya, dosa membunuhnya sudah hilang. Itu memang sudah konsekuensi daripada hukum Allah SWT. Rambut dan janggut yang sudah beruban akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Benarkah bila benar, bagaimana kalau rambut dan janggut itu dicat? Jadi yang ada, janggut saya tidak temukan riwayatnya, tapi kalau rambut ada, ya, rambut memang ada. Kata Nabi SAW, siapa yang memutih rambutnya di kepalanya dalam keadaan Islam, maka akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Riwayatnya mengatakan akan diberikan pahala perhelainya rambut, karena dia putih dalam keadaan Islam, gitu ya. Jadi memang kalau memutih, fadilahnya memang begitu, dibiarin. Kalau ada yang mengecat, berarti sudah tidak putih lagi rambutnya, gitu kan? Ya mungkin fadilah itu bisa hilang dari dia. Ustaz, bagaimana dengan film Umar radhiyallahu anhu yang menayangkan wajah Umar bin Khattab? Ini enggak benar ya. Film tersebut menceritakan tentang sirah Nabawiyah, Ustaz. Bagaimana hukum ditampilkan wajah sahabat tersebut? Kisahnya itu ulama mengatakan kalau sahabat, para nabi dianjurkan menukil kisah dalam bentuk cerita, gitu kan? Dalam bentuk kisah, jangan gambar. Karena gambar ini mengharuskan orang itu yang tampil memang seperti dia. Dan itu sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali yang digunakan adalah artis-artis. Dan artis-artis ini setelah main film agama, nanti sebentar dia main lagi film yang kotor, yang tidak benar. Sementara orang sudah menukil ya, wajahnya Umar seperti ini, wajahnya Abu Bakar seperti ini. Ini tidak benar semuanya. Allahu alam, yang saya tahu ulama mengatakan tidak dibolehkan, gitu kan? Tidak boleh sama sekali menampilkan. Karena tanpa ditampilkan dalam film pun sudah cukup kok. Dengan penyampaian seperti kita tadi sudah cukup sebenarnya. Orang sudah cukup mengambil pelajaran. Terkait dengan masalah mimpi dan firasat orang-orang soleh, ada diceritakan cerita-cerita di masyarakat Indonesia, cerita mimpi orang soleh, mimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah SAW berlari lalu dikejarnya, dan ditariklah sorban Rasulullah, kemudian terbangun dari tidurnya, terdapatlah di tangannya sorban Rasulullah, kemudian dijadikan sorban itu dikeramatkan, dan mimpi yang mulia, dianggap mimpi tersebut mimpi mulia. Apakah mimpi-mimpi seperti ini termasuk firasat dan orang-orang soleh? Jawabannya tidak. Kalau sampai mimpi menarik sorbannya Nabi, ini aneh ini. Ini luar biasa, menarik surban Nabi itu berarti aib sebenarnya dalam agama, gitu kan? Gak mungkin terjadi. Tapi mimpi tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar, bisa terjadi, bisa terjadi. Tapi ulama mengatakan untuk mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya memang dilihat orang tersebut. Kalau orang itu sangat dekat dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan mustahil dia mimpi tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itupun kalau dia lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dipertemukan dengan Syama'il Muhammadiyah, dipertemukan dengan ciri fisiknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam bab Syama'il Muhammadiyah ada bahasan khusus di awalnya, itu adalah khalqiyah dan khuluqiyah, ciptaan fisik Nabi SAW dan akhlak Nabi SAW. Kalau betul rambutnya seperti Nabi SAW, hitam, kelam, berombak, kadang-kadang sampai ujung kuping, sampai di pundak beliau, kulit beliau putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan, alisnya tebal, hitam seperti busur panah, bola matanya besar, ditemui dengan bulu mata yang lebat, bola matanya itu yang putih-putih bersih, hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat mengatakan, kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin. Hidungnya lancip, Sallallahu Alaihi Wasallam, bibir, pipi, itu sesuai dengan wajah beliau yang tidak oval dan tidak panjang. Pundak beliau lebar, ya, tubuh beliau yang kekar, dadanya yang bidang, Alaihissalam, tingginya, gitu kan, badannya dipenuhi dengan bulu termasuk jenggotnya lebat sampai kasif sampai ke dada beliau Alaihissalam. Itu cirinya. Kalau orang melihat seperti itu, maka insya Allah membantu Nabi SAW. Tapi juga dipertemukan dengan tadi, kalau sampai menarik surban Nabi dan dia temukan surban di tangannya, ini dari para sahabat pun tidak pernah ada yang terjadi seperti itu, yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Bagaimana bisa dia begini? Dan akhirnya ini bisa saja ya dijadikan sebagai senjata untuk menipu orang lain, seperti tadi kasusnya dikeramatkan misalnya ya. Akhirnya dianggap sakral dan kain itu permainan syaitan semua. Allahu a'lam, yang semestinya memang harus dijauhi. Semestinya harus dijauhi. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah yang maha melihat, maha mengetahui, dan juga maha pengasih kepada seluruh makhluknya, menjadikan majlis kita ini majlis ilmu yang diberkahi, dan juga menjadikan ini sebagai tambahan ya amal soleh di timbangan amal kita hari kiamat. Dan semoga Allah SWT menyatukan kepada bersama kita Umar Al-Faruq, kita bersama beliau di surga dengan izinnya insyaallah, dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari beliau yang mudah-mudahan kita menjalankan kehidupan ini dari apa-apa atau apa saja yang beliau telah terapkan sebelum kita, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang teman ya, sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai orang ahli ibadah ya, dan ulama yang mesti menjadi suri tauladan. Mungkin begitu ikhwah-ikhwah sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.